Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub S.H.M.A. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 686. Kitab Rahasia Zakat. Kitab Rahasia-Rahasia Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang menganugerahkan bahagia dan celaka, yang mematikan dan yang menghidupkan, yang mengadakan dan yang memfanakan, yang memiskinkan dan yang mengayakan, yang mendatangkan madarat dan yang menganugerahkan, yang menjadikan hewan atau makhluk hidup dari setitik air yang amis sebagai mani, kemudian dia sendiri yang menjadikan makhluk dengan sifatnya yang maha kaya, kemudian dia yang menentukan sebagian hambanya dengan keadaan yang lebih baik, maka dicurahkannya kepada mereka dari nikmat-nikmatnya akan apa yang memudahkan bagi siapa yang dikehendakinya dan menjadi kaya, dan yang sangat memerlukan kepada hambanya yang memperoleh kelimpahan itu ialah orang-orang yang tidak berhasil memperoleh rezekinya dan yang bersusah payah sebagai pernyataan untuk ujian dan percobaan. Kemudian, ia menjadikan zakat untuk agama adalah menjadi azas dan sendi. Dan diterangkan bahwa dengan karunianya mendapat kesucian dan dari hamba-hambanya, siapa-siapa yang memperoleh kesucian. Dan dari kekayaannya memberi zakat, siapa yang memberikan zakat hartanya. Salawat kepada Muhammad pilihan, penghulu manusia dan matahari petunjuk, dan kepada keluarga dan para sahabatnya yang ditentukan dengan ilmu dan takwa. Kemudian Allah Ta'ala telah menjadikan zakat salah satu daripada sendi Islam dan mengiringi menyebutkan zakat itu dengan sholat yang menjadi tanda yang setinggi-tingginya bagi Islam. Ia berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didirikanlah Islam, didirikan Islam atas lima. Mengaku tiada yang disembah dengan kebenar-benarnya selain Allah. Mengaku bahwa Muhammad hambanya dan Rasulnya. Mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Catatan, sambungan dari hadis ini, yang dua lagi ialah, yang dua dari lima itu ialah berpuasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah. Penerjemah. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Allah Ta'ala menegaskan peringatan dengan ancaman terhadap orang-orang yang teledor dalam pembayaran zakat dengan firman-Nya, waladina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkannya pada jalan Allah, maka berikanlah kepada mereka. Maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surat Al-Baqarah ayat 34. Arti mengeluarkan pada jalan Allah yaitu mengeluarkan hak zakat. Berkata Al-Ahnaf bin Qais, adalah aku dalam rombongan orang Quraisy. Maka lalulah Abu Dzar seraya mengatakan, kabarkanlah kepada orang-orang yang menyimpan harta tanpa mengeluarkan zakat bahwa mereka akan disiksa dengan ditusuk belakang mereka dengan besi panas, yang besi panas itu akan keluar pada lambung mereka dan ditusuk pada duduk mereka, yang akan keluar dari dahi mereka. Dan pada riwayat lain disebutkan bahwa besi panas itu diletakkan di atas pentil susu seseorang mereka, lalu ditusukkan, maka dikeluarkan dari tulang belikatnya. Dan diletakkan di atas tulang belikatnya, lalu dikeluarkan dari pentil susunya dengan digerak-gerakkan. Berkata Abu Dzar, telah sampai aku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sedang duduk dalam naungan Ka'bah. Tatkala beliau melihat aku, lalu bersabda, mereka adalah sangat merugi. Demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah ini. Maka aku bertanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, mereka yang banyak hartanya, kecuali orang-orang yang mengatakan bahwa begini dan begini dari hadapannya dan belakangnya, dari kanannya dan kirinya. Dan amat sedikitlah mereka yang seperti ini. Tidaklah dari orang yang mempunyai unta, sapi dan kambing yang tidak membayarkan zakatnya, melainkan binatang ternak itu datang pada hari kiamat dalam keadaan yang lebih besar dan gemuk lagi, menanduk orang yang mempunyai dengan tanduk-tanduknya dan memijakkannya dengan kakinya. Setelah selesai yang penghabisan, maka datanglah yang permulaan, sehingga selesailah hukum di antara manusia. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar. Apabila ketegasan ini dikeluarkan dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka menjadi sebagian yang terpenting dari agama, membuka segala kunci rahasia dari zakat dan syarat-syaratnya yang terang dan yang tersembunyi, segala pengertiannya yang zahir dan yang batin, serta diringkaskan kepada yang harus diketahui oleh orang yang membayar zakat dan yang menerimanya. Untuk menyingkapkan yang demikian itu terbentang di dalam 4 pasal. Pasal pertama, tentang segala macam zakat dan sebab-sebab wajibnya. Pasal kedua, tentang segala adab dan syarat-syaratnya yang batin dan yang zahir. Pasal ketiga, tentang orang yang menerima, syarat-syarat berhak zakat dan segala adab menerimanya. Pasal keempat, tentang sedekah sunat dan keutamaannya. Pasal pertama, tentang segala macam zakat dan sebab-sebab wajibnya. Dipandang kepada yang bersangkutan dengan zakat itu ada 6 bagian. 1. Zakat binatang ternak. 2. Zakat emas dan perak. 3. Zakat tijarah atau perniagaan. 4. Zakat rigas atau emas dan perak yang diperoleh dari simpanan orang-orang dahulu. Dan ma'din atau emas dan perak yang dikeluarkan dari pertambangannya. 5. Zakat harta yang diberikan 1/10 daripadanya untuk zakat atau al-mu'asyarat. 6. Zakat fitrah. Bagian pertama, zakat binatang ternak. Tidak diwajibkan zakat ini dan lainnya kecuali atas orang yang merdeka atau bukan budak dan muslim. Dan tidak disyaratkan baligh atau dewasa, bahkan diwajibkan zakat pada harta anak-anak dan orang gila. Inilah syaratnya orang yang dikenakan zakat. Mengenai zakat, harta, atau dari bagian yang pertama ini, yang dikenakan zakat, maka syaratnya ada 5. 1. Binatang ternak. 2. Digembalakan. 3. Cukup 1 tahun dalam miliknya. 4. Sempurna nisabnya. 5. Sempurna miliknya. Binatang itu binatang ternak. Maka tidak kena zakat selain pada unta, kerbau, sapi, kambing, dan biri-biri atau kibasi. Kuda, baga, keledai, dan anak binatang yang terjadi di antara rusa dan kambing tidak kena zakat padanya. Zakat kedua, digembalakan di lapangan rumput. Maka tidak kena zakat pada binatang ternak yang diberi umpan. Apabila binatang ternak itu pada suatu waktu digembalakan dan pada waktu yang lain diberi umpan yang kelihatan besar perongkosannya, maka tidak dikenakan zakat. Syarat ketiga, cukup 1 tahun dalam miliknya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diwajibkan zakat pada harta sehingga sampailah 1 tahun padanya. Diriwayatkan Abu Dawud dari Ali. Dan dikecualikan dari ini akan hasil harta atau binatang itu beranak dalam pertengahan tahun. Maka menjuruslah hukum harta kepadanya. Maka wajiblah zakat pada anak hewan itu karena tahun induknya. Kalau hewan itu dijual atau diberikan pada pertengahan tahun, niscaya putuslah tahunnya. Syarat keempat, sempurna milik dan urusannya pada hewan itu. Maka wajiblah zakat pada hewan yang digadaikan, karena harta itu dalam keadaan dipertaruhkan dalam nanggungannya. Tetapi tidak diwajibkan zakat pada binatang ternak yang hilang dan yang dirampas orang, kecuali apabila kembali lagi ke dalam tangannya dengan segala tambahannya, maka wajiblah zakat pada masa yang lampau ketika kembalinya. Kalau ada hutang yang menghabiskan semua hartanya, maka tidaklah wajib zakat pada harta itu, karena tidaklah ia dinamakan orang kaya. Karena orang kaya ialah orang yang berkelebihan dari yang diperlukan. Syarat kelima, sempurna nisabnya. Maka pada unta tidak diwajibkan zakat sebelum sampai banyaknya 5 ekor. Pada 5 ekor, zakatnya 1 ekor biri-biri yang umurnya 1 tahun dan masuk pada tahun yang kedua, atau 1 ekor kambing yang umurnya 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Pada 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor biri-biri atau kambing. Pada 15 ekor, zakatnya 3 ekor biri-biri atau kambing. Pada 20 ekor, zakatnya 4 ekor biri-biri atau kambing. pada 25 ekor, zakatnya seekor unta betina yang umurnya setahun dan masuk pada tahun kedua atau binti mahat. Kalau tidak ada binti mahat, maka boleh diserahkan ibnu labun, yaitu anak unta jantan yang umurnya masuk pada tahun ketiga, walaupun si pemberi zakat itu sanggup membeli binti mahat. Pada 36 ekor, zakatnya seekor binti labun atau seekor unta betina yang umurnya 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Pada 46 ekor, zakatnya seekor hikkah, yaitu unta betina yang umurnya 3 tahun dan masuk pada tahun keempat. Pada 61 ekor, zakatnya seekor jid'ah, yaitu unta betina yang umurnya 4 tahun dan masuk pada tahun kelima. Pada 76 ekor, zakatnya 2 ekor binti labun. Pada 91 ekor, zakatnya 2 ekor ikah. Pada 121 ekor, zakatnya 3 ekor binti labun. Apabila jumlahnya telah sampai kepada 130 ekor, maka tetaplah perhitungannya dengan cara tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya seekor hikah, dan tiap-tiap 40 ekor, zakatnya seekor binti labun. Mengenai sapi atau kerbau, tidak diwajibkan zakat sebelum sampai jumlahnya 30 ekor. Pada 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya seekor sapi, yaitu seekor anak sapi atau kerbau jantan yang umurnya setahun dan masuk pada tahun kedua. Pada 40 ekor, zakatnya seekor musinah, yaitu seekor anak sapi atau anak kerbau betina yang umurnya 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Kemudian pada 60 ekor, zakatnya 2 ekor sapi, dan tetaplah perhitungan sesudah itu dengan cara pada tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya seekor musinah, dan pada tiap-tiap 30 ekor, zakatnya seekor sapi. Mengenai kambing atau biri-biri atau kibasi, tidak diwajibkan zakat sebelum sampai jumlahnya 40 ekor. Pada 40 ekor daripadanya, zakatnya seekor biri-biri atau kibasi atau seekor kambing. Kemudian tiada bertambah pembayaran sampai kepada jumlahnya 121 ekor. Maka pada 121 ekor itu zakatnya 2 ekor biri-biri atau kambing, sampai kepada jumlah 201 ekor. Dan pada 201 ekor ini zakatnya 3 ekor, sampai kepada 400 ekor. Maka pada 400 ekor ini zakatnya 4 ekor. Kemudian tetaplah perhitungannya bahwa tiap-tiap 100 zakatnya seekor. Zakat daripada dua harta yang bercampur adalah seperti zakat dari seorang pemilik tentang nisabnya. Kalau ada di antara dua orang 40 ekor kambing, maka zakatnya seekor. Kalau ada di antaranya tiga orang 120 ekor kambing, maka zakatnya seekor juga di antara mereka bertiga. Campuran yang masih kentara adalah seperti campuran yang tidak kentara, tetapi disyaratkan di antara kedua pemilik itu menempatkan kedua binatang ternaknya bersama-sama memberikan minuman bersama-sama, mengambil susunya bersama-sama, melepaskan bersama-sama, tempat penggembalaannya bersama-sama, dan melepaskan jantannya bersama-sama. Dan kedua pemilik itu adalah dari orang yang diwajibkan zakat. Dari itu, tidak dihukum campuran bersama zimmi atau orang yang bukan Islam, yang bernaung di bawah pemerintahan Islam, dan mukatab atau budak yang berusaha menepuskan dirinya dari tuannya. Manakala pada zakat yang wajib dikeluarkan dari unta, berkurang umurnya dari 2 tahun, dari tahun yang ditentukan, maka dibolehkan asal tidak berkurang umurnya dari binti mahar. Dan untuk kekurangan itu digantikan dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Kalau kekurangan umur itu 1 tahun dari tahun yang ditentukan. Dan dengan 4 ekor kambing atau 40 dirham. Kalau kekurangan umur itu 2 tahun. Dan boleh pula diberikan dengan yang lebih tinggi umurnya dari tahun yang ditentukan, asal tidak melewati umurnya dari jut'ah. Untuk pengganti dari yang berlebih itu diambil dari pengurus harta atau baitul mal. Jangan diambil untuk zakat hewan yang sakit. Apabila ada sebagian harta atau hewan itu sehat walaupun seekor, dan diambil dari hewan yang bagus, akan yang bagus, dan dari yang kurang bagus, akan yang kurang bagus. Dan tidak diambil untuk zakat hewan yang terlalu banyak makanannya, hewan yang hampir melahirkan anak, hewan yang diperoleh dari riba, hewan yang menjadi jantan untuk hewan-hewan betina, dan hewan yang terbaik dari yang dimiliki oleh penyerah zakat. Bagian kedua, zakat harta yang diberikan 1/10 daripadanya untuk zakat atau zakat al-mu'assarat. Wajib 1/10 untuk zakat pada tiap-tiap tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan yang mengenyangkan, yang sampai banyaknya 800 man. Catatan, man menurut kaum Al-Munjid ialah alat ukuran atau timbangan. 1 man pada syarak sama dengan 180 mispal. Dan pada uruf kebiasaan sama dengan 280 mispal. Menurut penjelasan kitab-kitab lain, nisab zakat ini ialah 5 wusuk. 1 wusuk sama dengan 60 gantang fitrah. 1 gantang 4 mud. 1 mud ialah 1/3 kati Baghdad. Jadi 5 wusuk ialah 300 gantang fitrah yang bersih dari kulit. Kalau dengan kulit menjadi 2 kali. Penerjemah. Dan tidak diwajibkan kalau kurang dari itu. Dan juga tidak diwajibkan zakat pada buah-buahan dan kapas. Hanya diwajibkan pada biji-bijian yang menjadi makanan yang mengenyangkan. Pada kurma kering dan buah anggur kering. Dihitung dengan kiraan 800 man itu ialah pada kurma kering dan anggur kering. tidak pada buah kurma basah atau rutab dan buah anggur basah atau inab. Dikeluarkan untuk zakat, setengah dikeringkan dan menjadi cukup harta dari salah seorang yang dicampurkan dengan harta orang yang lain dalam campuran yang beraduk, seperti sebuah kebun yang berkongsi di antara ahli-ahli waris. Untuk semuanya berjumlah 800 man buah anggur kering atau zabib. Maka wajiblah atas kalian mereka 80 man zabib dibagi menurut pembagian masing-masing. Dan tidak dikira campuran kalau campuran itu tidak secara beraduk. Tidak dicukupkan nisab gandum dengan syair dan dicukupkan nisab syair dengan salt, karena salt itu semacam syair. Kewajiban zakat yang 1/10 itu, kalau tumbuh-tumbuhannya disirami dengan air yang mengalir atau dengan air dari tali air, atau tegasnya tidak dengan pengeluaran ongkos. Kalau tumbuh-tumbuhan disirami dengan air yang diangkut atau dengan kincir air, atau tegasnya dengan perongkosan, maka diwajibkan untuk zakat 1/20 daripadanya. Kalau dengan kedua-duanya, yakni dengan perongkosan dan dengan tanpa perongkosan, maka dikira dengan yang lebih banyak. Adapun sifat dari yang wajib diserahkan untuk zakat itu ialah kurma, anggur, dan biji-bijian seperti padi yang kesemuanya itu sudah kering setelah dibersihkan dan tidak diambil untuk zakat buah kurma dan buah anggur yang masih basah, kecuali datang penyakit kepada pohon-pohon itu dan lebih baik dipetik sebelum sempurna matangnya. Maka diambilkan yang masih basah untuk zakat, yaitu disukat 9 bagian untuk si pemilik dan 1 bagian untuk fakir miskin. Dan tidak terlarang dari pembagian ini oleh tapak kita bahwa pembagian itu adalah penjualan. Bahkan yang seperti itu diperbolehkan karena perlu. Waktu yang menentukan wajibnya zakat al-mu'assarat ialah ketika kelihatan baik pada buah-buahan dan keras bijinya. Dan waktu penyerahan zakatnya ialah setelah kering. Bagian ketiga tentang zakat emas dan perak. Apabila telah cukup setahun dalam milik si pemilik yang memiliki seberat 200 dirham dengan timbangan Makkah perak murni, maka zakatnya 5 dirham, yaitu 1/40 daripadanya. Yang lebih dari itu, maka dikira menurut itu juga, walaupun lebih sedirham. Nisab emas yaitu 20 mitskal emas murni dengan timbangan Makkah. Zakatnya 1/40 daripadanya. Yang lebih dari itu maka dikira menurut hukumnya. Kalau berkurang dari nisab yang tersebut di atas, walaupun seberat biji yang kecil, maka tidak dikenakan zakat. Dan wajiblah zakat atas orang yang mempunyai dirham campuran apabila ada padanya perak murni sebanyak yang tersebut tadi. Dan diwajibkan zakat pada emas yang terurai dan pada perhiasan emas atau perak yang terlarang, seperti tempat air dari emas dan perak dan kendaraan dari emas bagi laki-laki. dan tidak diwajibkan zakat pada perhiasan yang dibolehkan, dan wajib zakat pada hutang, di mana yang berhutang itu adalah orang kaya yang mampu membayar hutangnya. Tetapi kewajiban zakatnya adalah ketika dilunaskan. Kalau hutang itu belum tiba waktu pembayarannya, maka tidak wajib zakatnya, kecuali ketika telah sampai waktu pembayarannya.